Bagaimana Pak Ustaz, saya dan keluarga saya menjalankan agama Quran dan Sunnah. Tapi saya tidak terikat satu organisasi apapun. Kalau siapapun Ustaznya yang menerangkan Quran Sunnah saya suka. Menurut Pak Ustaz, apa saya harus masuk satu organisasi? Apa bagaimana menurut Pak Ustaz yang paling baik? Yang paling baik adalah mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman as-salafus salih dari seorang guru yang terpercaya, yakni seorang guru yang benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran dan as-sunnah dengan manhaj as-salafus salih. Jadi tidak cukup kalau sekedar berpegang dengan Quran dan sunnah saja, tidak cukup. Ya. Lalu mendengarkan setiap orang yang berbicara dengan Al-Quran dan sunnah, itu tidak benar. Tetapi Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman as-salafus salih, ya, sebab setiap orang bisa mengatakan Al-Quran dan sunnah, namun kenyataannya mereka, ya, banyak yang memahami Al-Quran dan sunnah bukan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, tetapi pemahaman mereka sendiri, ya, tetapi pemahaman mereka sendiri. Sehingga tidak jarang kita mendapati ada orang-orang yang berdalil dengan Al-Quran, berdalil dengan As-Sunnah, tetapi kenyataannya dia menyimpang dari ajar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti orang-orang Ahmadiyah misalkan, ya, mereka juga kadang-kadang berdalil dengan Al-Quran, berdalil dengan Sunnah, ya, tetapi pendalilan mereka atau cara mereka memahami Al-Quran dan Sunnah bukan seperti yang dipahami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Iya. Jadi tidak cukup kalau sekedar Al-Quran dan Sunnah. Harus Al-Quran dan Sunnah itu dipahami dengan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Iya. Tanpa harus masuk organisasi tertentu. Bahkan seringkali organisasi-organisasi ini penyebab kesesatan seseorang. Ya. Tadinya dia tidak mengetahui akidah-akidah yang menyimpang. Dia tidak meyakini akidah-akidah yang sesat. Setelah bergabung dengan satu organisasi tertentu, ya, dia pun berkeyakinan, ya, dengan akidah-akidah yang sesat seperti yang ada pada organisasi tersebut. Iya. Jadi dalam beragama ini tidak ada kewajiban sedikit pun. Tidak ada keharusan untuk masuk dalam satu organisasi tertentu. Tidak ada sama sekali. Tetapi yang ada kewajibannya adalah mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, generasi as-salafus salih, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bagaimana mereka memahami Al-Qur'an dan Sunnah? Bagaimana mereka mengamalkannya? Itu yang kita ikuti. Tidak setiap orang yang berbicara dengan Al-Qur'an dan Sunnah lalu kita ikuti, lalu kita benarkan, tidak boleh. Tetapi harus lihat dulu apakah dia memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya atau tidak? Kalau tidak, maka tidak boleh kita ikuti. Iya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam.